Tapi mungkin ini akan dibalik oleh orang yang bikin maulid. Orang yang bikin maulid berkata, ini dia harus syubhat juga ya. Kebanyakan orang sekarang ini bikin maulid. Ya. Jalan aja katanya dari barat bumi sampai ke timurnya. Nah, itu kebanyakannya orang bikin maulid katanya. Apakah kamu mau benar sendiri? Ya. Nah, ini masalah hitung kebanyakan ini kan. Saya gak tahu dia ini sudah sensus penduduk dunia atau enggak. Yang jelas sesuatu itu mereka sendiri sudah akui juga. Dari masa Nabi, para sahabat, para tabiun, tabiut tabiin. Itu tidak ada. Ya. Dan inilah yang disebut sebagai as-sawadul a'zam. Bagian terbesar dari umat ini. Orang yang mengikuti tiga generasi pertama itu selalu dianggap sebagai orang yang terbanyak. Walaupun dia sendiri. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jama'ah itu adalah apa yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendiri. Walaupun kamu sendiri. Baik. Dan mengikuti banyaknya orang itu bukan ukuran ya kebenaran. Dalam Al-Quran dikatakan wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan orang yang di atas muka bumi, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah.